Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat-Nya. Kita pun senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya. Dan kita bersyukur alhamdulillah pula karena hanya untuk Allah lah segala bentuk pujian. Karena kan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum, kembali pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan mengkaji kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita pada kesempatan malam hari ini masuk di bab yang ke-17. Bab ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamah, surban Rasul alaihi salatu wassalam. Secara pengertian imamah sudah kita jelaskan. Kita masuk pembahasan hadis. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Hammad ibnu Salamah ha wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi an Hammad ibn Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 1358. Juga Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Jami' beliau atau Sunan Tirmidzi nomor 1735. Di mana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kata yaumal fathhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah di hari pembebasan kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah. Wa alaihi imamatun sauda, dan beliau mengenakan atau memakai di atas kepala beliau imamatun sauda, sorban berwarna hitam. Terkait dengan hadis ini sudah kita pernah membahas berhubungan dengan bab sebelumnya, mighfar. Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan beliau masuk kota Mekah yaumul fathhi sedang mengenakan mighfar, topi besi. Nah, dan dijamak oleh para ulama, ikhwan yurizani Allah yakum, satu dari dua kemungkinan. Pertama, beliau awalnya mengenakan mighfar, topi besi, Kemudian ketika kondisi sudah menunjukkan aman, tidak ada peperangan, beliau membukanya dan beliau mengenakan imamah. Kemungkinan yang pertama. Imamah soda, sorban hitam. Kemungkinan yang kedua, beliau sekaligus mengenakan dua-duanya. Mengenakan imamah warna hitam dan di luar memakai mighfar, topi besi. Ketika kondisi sudah aman, beliau melepas topi besi beliau sehingga nampak yakni imamah sauda. Demikian. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Tentang masalah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, di antaranya kata beliau, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yalbasuhu ay as-sawat libasan ratiba. Wala kana si'arahu fil a'yad wal jumai wal mujami'il 'idhamil battah. Wa inna ma ittafaqalahu labsul imamah sauda yaumal fathhi duna sa'iris sahabah. Walam yakun sa'iru libasi yauma idin sauda bal kana liwa'uhu abyad." Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga halaman 459, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai warna hitam itu pakaian yang sifatnya terus-menerus. Rutin begitu enggak? Nah, tidak di menjadikan itu syiar pada hari raya atau dalam perkumpulan-perkumpulan semisal sholat Jumat. Nah, ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain sama sekali. Tidak menjadikan itu satu kepastian, kemestian terus menerus kalau momen-momen besar mesti memakai sorban hitam. Tidak. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Artinya beliau ya saat itu bertepatan aja gitu. Bertepatan memakai warna hitam, imamah beliau. Nah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan, mendukung bahwasanya sunnah. Kalau pada momen-momen besar, pakai serban warna hitam. Misalnya. Ikhwan fillah azan ya Allah iyyakum. Misalnya antum menjadikan hari momen penting misalnya. Apa? Habis membebaskan lahan 10 hektar gitu ya kan. Nah wah ini bertepatan pakai serban hitam ini. Nah, dikiaskan dengan hari kemenangan Rasulullah SAW. Yaumul Fathu Mekah. Tidak. Tidak ada nilai yang demikian. Nah artinya bertepatan aja. Wa inna mattafaqalahu labsul imamah sauda. Hanya saja bertepatan. Beliau waktu itu mengenakan imamah warna hitam. Yaumul Fathi. Duna sa'iri sahabah itu pun tidak dijalani oleh seluruh sahabah. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan termasuk ketentuan gitu loh. Kalau sekiranya itu ketentuan, para sahabat pun juga akan berimamah memakai sorban hitam. Tapi kalau itu hanya Rasulullah SAW, yang satu riwayat yang diterangkan adalah hanya Rasulullah SAW. Walam yakun syairu libasi yauma idin sauda, dan tidaklah di hari itu pakaian beliau semuanya berwarna hitam. Tidak. Nah, bahkan riwayat menyebutkan liwa beliau, bendera beliau waktu itu berwarna putih. Bendera beliau. Nah, yang terkadang beliau warna hitam juga, terkadang warna putih. Pas di hari Fathu Mekah, bendera beliau, bendera yang dipegang oleh pasukan kaum muslimin adalah berwarna putih. Ini menunjukkan ikhwan fillah azanillah adalah ya bertepatan saja, tidak menjadi satu tuntunan yang terus-menerus dikerjakan mesti harus warna hitam imamahnya kalau momen-momen tertentu. Nah, begitu juga bendera tidak mesti momen-momen tertentu harus hitam atau harus putih, ya sambil berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan kala itu. Nah, tidak ada terkait dengan momen-momen tertentu atau kejadian-kejadian tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang terangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Hadis yang kedua, qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq, an Ja'far bin Amr ibn Khurais an abihi, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, nomor hadis 1359, satu hadis setelah hadis yang pertama tadi. 6. Kata Quraisy radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan beliau mengenakan imamah sauda, serban hitam. Dan ini juga sekali lagi laisa rotiban, tidak terus-menerus mesti berlaku demikian kalau Jumat mesti. Suatu kali aja. Beliau menyebutkan satu kali pernah melihat Rasulullah SAW berkhutbah memakai imamah warna hitam. Baik. Qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan wa Yusuf ibnu Isa, qala haddatsana Waqi, keduanya Muhammad ibnu Ghailan maupun Yusuf bin Isa mendengar dari Waqi rahimahullah an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Khurais an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khotoban nas wa alaihi imamatun sauda, sama dengan hadis tadi cuman dari sanad yang berbeda, sama pada sahabah yakni Khurais radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia beliau mengenakan imamah sauda. 6. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Ikhwan fil din ya Allah yakum. Dua jalan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani, qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad Al-Madani an Abdul Aziz ibnu Muhammad an Ubaidillah ibnu Umar an Nafi' an ibnu Umar, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan imamah sadala imamatahu, membiarkan dua ujung imamahnya itu tergerai, artinya dibiarkan ujungnya. Naam. Sadala imamatahu, membiarkan ujung imamahnya itu baina katifai, di antara kedua pundak beliau. Naam. Jadi imamahnya ujungnya itu dua, lewat sini sama sini. 6. Ujung imamahnya. Satu biasanya di belakang kan? Nah, yang kedua sisinya di sini. Imamah biasanya dibentuk segitiga kan? Nah, ujungnya belakang satu. Yang dua, ujungnya adalah dibiarkan antara kedua pundak beliau. Ini imamah. 6. Kalau satunya dikaitkan, ya salah satu di antara kedua pundak beliau. Qala Nafi', yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, yakni Nafi', mengatakan, kana ibn Umar yaf'alu dhalik, adalah ibn Umar juga melakukan yang demikian. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah ibn Umar, Ubaidullah yang meriwayatkan dari Nafi', wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Aku melihat Qasim ibn Muhammad Begitu juga Salim melakukan juga seperti itu. 6. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau nomor hadis 1736. 6. Pada sanadnya ada seorang rawi bernama Yahya bin Muhammad Al-Madani. Ini rawi diberikan penilaian oleh para ulama ahlu jarh wa ta'dil soduk yukhti. 6. Soduk itu hasan hadisnya, yukhti yang terkadang salah. Bisa membawa sebab hadisnya itu lemah. Soduk secara kalau soduk saja hadisnya hasan. Tapi kalau ada tambahan yukhti yang terkadang salah dia menyampaikan hadis. Ini berarti lemah, tapi lemahnya tidak sangat. Seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, bisa menjadi dikuatkan kalau memiliki jalan yang lain, sanad yang lain, senada. Nah, sama dengan hadis tersebut terkuatkan. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain serta sawahid penguat yang menguatkan hadis ini, sehingga setidaknya hadis ini adalah hasan li ghairi. Nanti kalau kita belajar mustalah hadis, do'if itu dibagi dua. Secara asal do'if itu tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah. Namun kalau ya do'ifnya, lemahnya itu tidak sangat lemah, itu masih nanti dicatat hadisnya untuk dilihat apakah ada pendukung atau tidak. Nah, apakah bisa menguatkan dan dikuatkan atau tidak. Kalau ada jalur yang lain, setidaknya juga minimalnya lemah tapi tidak sangat lemah, ini berarti saling menguatkan. Itu nanti naik hasan li ghairi. Apalagi kalau ada jalur yang lain, hadisnya hasan atau sahih, maka naiklah yartaki menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis yang kuat. Dalam keadaan dia lemahnya lemah yang tidak sangat. Nah, laisa sadidud da'af, tidak lemah sekali. Nah, makanya kalau kita lihat utamanya hadis, susunan hadis di riwayat Imam Sahih Muslim itu, ikhwan, satu lafad hadis atau semakna dengan lafad hadis itu dibawakan oleh beliau berderet. Ada kalanya 3 jalan, ada kalanya 5 jalan gitu sanadnya. Nah, sanad itu rentetan rawi-rawi hadis yang menyampaikan hadis itu dari guru ke gurunya, dari guru-gurunya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rawi dari gurunya, dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika ada sisi lemah tapi lemahnya tidak sangat, maka masih ditulis oleh para ulama ahli hadis, dilihat adakah pendukung penguat. Kalau ada, maka bisa naik hasan li ghairi. Nah, kalau sudah hasan li ghairi, muhtajun bih, bisa dijadikan hujah. Seperti hadis ini, setidaknya adalah hasan li ghairi. Naam. Ya, ini Rasulullah SAW ketika mengenakan imamah, membiarkan ujung, ya ini sorban beliau di antara kedua pundak beliau. Baik. Qala haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi, qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibnu Ghasil an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi isabatun dasma. Isabah, naam, ay ma yulafu bi ra's wa yusabu wa hiya bi ma'nal imamah. Nah, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan manusia. Beliau mengenakan isabah. Isabah, yakni sesuatu kain yang menutupi kepala, diikatkan Inilah makna imamah. Nah, sama dengan sorban. Dasma disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asyir. Beliau punya kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Jadi orang Arab sendiri ya ikhwan, istilah-istilah bahasa Arab itu tidak semua kemudian ngerti apa artinya kan itu. Nah, karena ilmu itu orang dengan orang beda. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat pun bertanya. Nah, ada para sahabat bertanya apa maksudnya hadis tersebut, lafaz hadis tersebut. Nah, termasuk di sini, makanya ada ulama yang mengarang kitab namanya Nihayah fi Gharibil Hadis. Nihayah artinya puncak, artinya ujung atau penyelesaian tentang lafaz hadis yang gharib, asing, yang perlu diterangkan. Apa itu artinya? Apalagi kita yang bukan bahasanya bahasa Arab. Tentu sangat-sangat banyak kata-kata yang harus kita ngerti, cari apa maknanya. Nah, termasuk yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Asyir dalam kitab beliau, dasma itu artinya adalah sauda. Dasma artinya adalah sauda. Sama, sauda artinya adalah hitam. Nah, karena imamah itu mu'anas, secara jenis masuk golongan mu'anas, perempuan. Berakhiran dengan tak marbutoh, imamah, imamatun. Gitu. Maka sifatnya dikasih mu'anas juga, sauda dari aswad, mudakarnya aswad, hitam. Hajar, aswad, karena hajar dinilai mudakar. Aswad hitam, batu hitam. Nah, kalau imamah sauda, imamah hitam. Sehingga demikian, belajar bahasa Arab mudzakar muannas harus diperhatikan. Baik, ikhwani fi din jazakumullah iyyakum. Hadis ini menunjukkan kecocokan, kesesuaian dengan hadis yang sebelumnya, baik hadis Jabir bin Abdullah, begitu juga hadis Amr bin Khurais. Rasulullah SAW pernah memakai ketika berkhutbah di hadapan manusia adalah memakai imamah sauda, imamah warna hitam. Baik, selesai pembahasan hadis-hadisnya. Sekarang ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, yang perlu kita bahas adalah apa hukumnya pakai imamah, sunnah ataukah tidak, dan gitu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang disebutkan dalam yakni liqa babil maftuh di jilid yang ke-23 su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lafzul imamah hal hiya sunnah sabatat an Rasulillah SAW, memakai imamah apakah itu sunnah yang kuat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajab, beliau pun menjawab, la, tidak. Libasul imamah laisa bisunnah, memakai imamah tidak termasuk sunnah. Lakinnahu adah, namun itu sekedar adat. Naam, yakni kebiasaan di antara pakaian-pakaian orang Arab nutup kepala itu dengan imamah. Tradisinya orang Arab. Kalau kita ya tradisinya pakai kolan suah kan gitu. Nah, lebih ke arah tradisi maksudnya ya. Itu kita pakai songkok atau kolan suah kan gitu ya. Dengan macam-macam yang songkok. Wa sunnah likulli insanin ayyal basama yalbasuhun nas ma lam yakun muharraman bidzatihi. Yang menjadi ajaran sunnah adalah bagi setiap orang untuk memakai pakaian yang menjadi kebiasaan yang dipakai oleh manusia. Nah, di tempat dia. Nah, di daerahnya dia. Selama itu tidak masuk pada pakaian yang dilarang. Gitu. Wa inna ma kulna hadza li annahu laula bisa khilaf ma yu'tadawun nas lakana dzalika suhrah. Yang demikian kita katakan karena kalau sekiranya seseorang memakai dengan pakaian yang berbeda oleh keumuman manusia di tempatnya, di lingkungannya, maka itu bisa masuk pada pakaian suhrah. Pakaian kemasyhuran, pakaian supaya dikenal, dilihat. Jadi pusat perhatian. Karena berbeda. Dan itu yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sebagaimana yang sudah kita lewat ketentuan adab berpakaian. Malam yakun, malam takun suhrah, selama pakaian itu tidak menjadi suhrah. Untuk tampil beda supaya terkenal, dilihat oleh orang. Nah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an libasis suhrah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan pakaian suhrah, kemasyhuran. Fa idza kunna fi baladin yalbasunal amaim labisnal amaim. Kalau sekiranya kita di negeri yang mereka biasa memakai imamah, memakai sorban, kita memakai sorban. Wa idza kana fi baladin la yalbasunaha lam nalbasuha. Lam nalbasha. Kalau kita berada di negeri yang tidak kebiasaannya memakai imamah, kita pun tidak memakainya. Wa adunnu anna biladal muslimin al-yawm tahtalif. Dan saya kira negerinya kaum muslimin di hari ini pun berbeda-beda. Nah, berbeda-beda ikhwan fillah jazakumullah. Memakai tutup kepala. Nah. Ada yang pakai imamah, ada yang pakai kulansuah, ada yang pakai sekedar kutroh, kutroh ini kain yang sekedar kayak kerudung gimana, diletakkan begitu saja. Nah, kulansuah pun songkok macam-macam juga menjadi kebiasaan. Nah, contohnya gini, kulansuah yang biasa dipakai oleh orang Cina misalnya, yang kayak ada bentuk kerucutnya gitu ya. Kalau kita pakai di sini, kan kita akan terasa kelihatan aneh. Kan gitu. Nah itu bisa masuk suhrah nanti. Jadi pusat perhatian atau pengen kita dikenal berarti. Nah itu yang semestinya justru dihindari. Nah, kalau di lingkungan yang memang sudah biasa pakai imamah ya. Tidak asing, fadl. Nah. Ikhwan fillah jazakumullah. Tapi kalau di lingkungan cenderung orang tidak memakainya, maka pakailah pakaian yang ya kebiasaan menjadi tradisi orang di sekitar kita selama tidak ya ini haram, selama tidak menjatuh kepada yang haram. 6. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu imamah li anaha mu'tadatun fi ahdihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah karena itu menjadi tradisi di zaman beliau. Walihada lam ya'mur biha. Untuk itulah Nabi SAW tidak memerintahkannya. Tidak ada nas hadis yang memerintahkan. Tidak ada nas hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW menunjukkan itu ada keutamaan. Nah nanti akan kita sebutkan beberapa hadis yang itu sebagian orang menjadikannya dalil tentang sunnahnya. Bahkan berpahala memakai imamah. Yang kenyataannya hadis itu adalah hadis di antaranya ada yang maudhu, palsu. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Berbeda dengan misalnya komis yang sudah kita lewat, ya kan? Ikhwan fillah jazakumullah. Pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah komis. Nah, begitu juga warna yang disenangi oleh Rasulullah SAW adalah warna putih. Nah, itu kalau kita memakainya, kita sunnah. Nah, kita meniatkan karena apa? Ada dalil yang menyebutkan itu adalah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Ketika kita juga menyenanginya, kita yakni mendapatkan sunnah. Nah, karena Nabi sesahabu as-siyab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah jubah. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Dan yang warna yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah putih. Artinya kalau selain jubah ya tidak dosa, selain putih juga tidak dosa, silakan. Tapi ketika kita memakainya karena mengikuti apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahala sunnah. Bisa dipahami ya bedanya. Beda dengan imamah ini tidak ada satu nas hadis yang menunjukkan keutamaannya atau lebih disenangi atau lebih dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Berarti muqtadah, artinya tradisi aja Rasulullah SAW memakai imamah yang demikian. Maka waliha dalam ya'mur biha, untuk itulah Nabi SAW tidak pernah ada menunjukkan perintah untuk memakai imamah. Kalaulah ada, nanti kita dapati itu hadisnya maudhu. Insyaallah akan kita sebutkan beberapa hadis. Selanjutnya kata beliau, bal nahan libasi suhroh, namun yang ada Rasulullah SAW melarang pakaian kemasyhuran. Nah, pakaian yang untuk menunjukkan beda sendiri agar lebih misalnya dihormati atau lebih naik kewibawaannya, nah, lebih nilainya dibandingkan oleh orang lain. Nah, ini justru yang keliru. Karena niatnya niat-niat yang sudah tidak lagi dibenarkan oleh agama, oleh bimbingan syariat. Mufidan ila anna sunnah fil libas ayat tabi'al insan maka nanas yatadunahu. 6. Sebagai faedah, justru yang sunnah dalam memakai pakaian adalah mengikuti manusia apa yang menjadi tradisi tengah-tengah mereka. Illa ayakuna muharraman, kecuali kalau pakaian itu haram, maka itu yang kita tidak boleh lakukan. Falau faratna anannas saru yataduna libasal harir wahum rijal kulna hadha haram. Kalau misalnya orang sudah menjadi tradisinya, kebiasaannya di situ memakai pakaian dari sutra, sementara dia laki-laki, maka kita katakan ini haram. La nuwafiquhum. Kita tidak setuju dengan itu. 6. Walaupun nafi baladil tadar rijal ayal basul libasan nazil anil ka'bain kulna hadha haram. Walan wafikhum. Kalau kita dapati kebiasaan orang memakai pakaiannya adalah di bawah mata kaki, sementara mereka adalah laki-laki, ya ini sudah isbal, maka kita katakan ini adalah perkara yang haram. Kita tidak boleh mencocoki mereka. Nah, demikian terangan beliau. Di kesempatan yang lain disebutkan di fatwa Nur al-Darb, fatwa beliau yang pertanyaan, dan beliau menjawab, laisa la imamah laisa minas sunan, lapsul imamah laisa minas sunan, lal muakkadah wala ghair muakkadah. Memakai imamah tidak termasuk sunnah-sunnah, baik yang muakkadah maupun yang tidak muakkadah, tidak masuk. Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha ittiba'an lil 'adah. Adapun Nabi SAW memakai imamah itu mengikuti tradisi alatikana nas alaiha fidal ke zaman, yang dilakukan oleh orang-orang di zaman tersebut. Waliha dalam yati harfun wahidun minas sunnah ya'mur biha. Untuk itu beliau menegaskan tidak datang satu huruf pun dari sunnah, dari hadis yang menunjukkan perintah untuk memakai imamah. 6. Fahiya minal umuril adiyah allati in iqtadaha an-nas fayalbasuhal insan li'alla yahruj an adatin nas. Maka imamah itu termasuk perkara-perkara tradisi yang kalau manusia tradisinya adalah memakainya, hendaknya seseorang pun yang memakainya agar tidak keluar dari tradisi keumuman manusia. Fayakunu libasuhu suhrah. Kalau keluar dari keumuman manusia, maka menjadi pakaian suhroh, pakaian kemasyhuran, pakaian bernilai untuk lebih terkenal, nampak, tampil beda. Fa illam ya'tadhan nas fala yalbasuha. Kalau tidak menjadi tradisinya manusia, jangan kamu pakai. Hadha wal qaulur rajih, inilah pendapat yang rajih fil imamah, dalam masalah imamah. 6. Dan ini juga yang disebutkan oleh lajnah. 6. Ketika menjelaskan tentang imamah, fatwa lajnah daimah di jilid ke-44. Qaul masyayikhinal kiram, pendapat para syekh-syekh kita yang mulia, labsul imamah minal adat walaisa minal ibadat. Memakai imamah itu termasuk tradisi kebiasaan, bukan termasuk bagian dari ibadah. Wa innama labsuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha kanat min libasi qaumihi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya karena itu adalah pakaian kaum beliau kala itu. Walam yasihha fi fadli amaim syai', dan tidak sah tentang keutamaan imamah sedikit pun, tidak ada yang sahih hadis dalil yang menunjukkan keutamaan imamah sedikit pun. Ghaira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisaha fal masru' lil insan ayyal basama tayassara lahum min libasi ahli baladih ma lam yakun muharraman. Kecuali bahwasanya Nabi SAW pernah memakainya, maka yang disyariatkan bagi seorang adalah memakai apa yang mudah bagi dia dari pakaian penduduk negerinya, selama itu tidak bukan pakaian yang diharamkan. 6. Wa qulum kadzalika li ahadil mustaftin wa qatara kamu tada libas ahli baladihi wa labsal imamah wa amma labsul imamah fa wa minal mubahat. Begitu juga yang difatwakan oleh sebagian ahlul fatwa bahwasanya memakai imamah fa wa minal mubahat, termasuk babnya mubah, wa laisa bisunnah, tidak termasuk bagian dari sunnah, kama tahak tawahhamat, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Wa aula an tabqa ala ma yalbasuhu ahlu baladih. 6. Yang lebih utama adalah engkau tetap memakai pakaian penduduk negerimu. Ala ru'usihim minal utrah wasimak wa nahwihi. Baik itu di atas kepala mereka berupa utrah. 6. Ada kan gini, imamah ini antara negeri satu, negeri yang lainnya beda-beda. Ada memang dipakai imamah. Imamah itu maksudnya dililitkan ya. Dililitkan. Ada yang menjadikan itu sebagai utroh. Sekedar diletakkan gitu saja. Ini kebiasaan biasa orang-orang Saudi kan gitu ya. Kalau di Yaman itu dililitkan. Dan imamahnya di Yaman beragam. Kalau di Saudi yang masyhur kan putih atau merah itu kan, merah putih itu ya. Itu umumnya mereka. Juga di Kuwait. Nah, kalau di Yaman ikhwan, orang pakai imamah mesti umumnya dililitkan. Nah, dililitkan. Dan beragam di sana. Justru yang merah putih kalau di Yaman jarang. Justru yang ada yakni bergambar atau bermotif. Nah, imamahnya mereka. Artinya kembali kepada ada tradisi kebiasaan lingkungan situ. Nah, kalau kita di Indonesia, nah ikhwan fillah jazakumullah, ya adanya enggak pakai, silakan enggak pakai, itu lebih afdol. Kecuali di tempat-tempat tertentu, misalnya di pesantren sudah biasa di situ pakai imamah, pakai afdol. Tidak menjadi bagian suhrah. Tapi kalau di tempat yang ya keumumannya enggak pakai, justru kalau kita pakai, nampak nanti tampil beda sendiri. Nah, akan menjadi pusat perhatian. Nah, kalau itu kemudian menyeret, apalagi niat-niat yang tidak benar, supaya memang dinilai, nah dimuliakan, disikapi dengan lebih oleh orang lain. Nah, apalagi mengkhususkan misalnya warna hijau. Kan gitu ya. Nah, supaya dipanggil Habib kan gitu. Ini sudah niat-niat yang tidak benar lagi. Baik. Melengkapi pembahasan ini, kita sebutkan beberapa hadis, dan hadis itu disebutkan dalam kitab silsilah Al-Hadis Dha'ifah. Nah, wal maudhu'ah Syekh Al-Albani rahimahullah, ada beberapa hadis. Nah, hadis pertama di halaman di nomor 127. Dengan lafaz salatu bi imamatin ta'dilu khamsan wa isrina salatan bi ghairi imamah. Masyaallah. Nah, ini yang kalau yang fadailul a'mal, perhatian dengan fadailul a'mal ini sudah masyaallah kan itu. Nah. Ini hadis karena dinisbahkan kepada hadis. Salat dengan memakai imamah itu senilai dengan 25 salat tanpa memakai imamah. Nah. Wa jum'atun bi imamah ta'dilu sab'ina jum'atan bi ghairi imamah. Salat Jumat dengan memakai imamah itu senilai dengan 70 Jumat tanpa imamah. Innal malaikata la yashadunal jum'ah mu'tamin. Sesungguhnya para malaikat akan menyaksikan Jumatnya orang-orang yang pakai imamah. Wala yazaluna yusalluna ala ashabil amaim hatta takruba samsu. Dan terus para malaikat mereka bersolawat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang memakai imamah sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat. Ya. Kalau hadis ini sahih, masyaallah ini. Jumatan kita pakai imamah semua. Nah, insyaallah. Namun ikhwan, hadis ini maudhu, palsu. Nah, dhaif saja enggak bisa dipakai sandaran beramal, apalagi palsu. Nah, ada di sanadnya rawi Muhammad bin Mahdi Al-Marwazi. Nah, dikatakan ikhwan bin azani Allah adalah waddo, pemalsu hadis dan sebagainya, ada ilah-ilah, nanti antum bisa membacanya sendiri di silsilah Al-Hadis Dha'ifah Syekh Al-Albani. Hadis yang kedua, dia nomor setelahnya 128. Rok'atani bi imamatin khairun min sab'ina rok'atan bila imamah. Dua rekaat salat memakai imamah itu lebih baik daripada 70 rekaat tanpa memakai imamah. Nah, hadis ini juga maudhu, disebutkan Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir dan Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Tapi hadis ini ikhwan adalah hadis lagi-lagi maudhu, palsu. Hadis berikutnya, kalau kamu antum mau lihat sebab-sebab apa sisi palsunya, bisa dibaca di silsilah hadis dhaifah. Hadis yang berikutnya 129, as-shalatu fil imamah tu'dalu bi asroh alaf hasanah. Salat dengan memakai imamah itu nilainya sebanding dengan 10.000 kebaikan. Nah, ini juga maudhu, palsu hadisnya. Baik. Demikian di antara hadis-hadis palsu, sehingga kesimpulannya sebagaimana disebutkan oleh Lajnah tadi, begitu juga Syaikh Utsaimin, tidak ada bahkan satu huruf pun dari hadis yang menunjukkan tentang sunnahnya memakai imamah. Mimbab mubah. Dan ketika melihat pakaian dari orang sekitar kita atau lingkungan kita, maka ikhwan bin azani Allah bisa bahkan pada konteks suhroh, kalau itu menjadi sebab keinginan-keinginan kemasyhuran dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang dan salahnya alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.